Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk silaturahim. Kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita untuk menggunakan sisa umur yang ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku. Demikian firman Allah. Bapak-bapak dan ibu, dari ayat tadi, bagaimana kita untuk mencapai sukses bahwa kita sebagai manusia biasa dan kita adalah diharapkan bukan hanya sukses duniawi tetapi justru sukses dunia dan akhirat. Ada 7 macam yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berbakti kepada Allah, bangsa dan negara. Dari ayat yang tadi saya bacakan bahwa berbakti kepada Allah adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bapak-bapak dan ibu, sampai hari ini yang dicari oleh bapak adalah bukan apa-apa, tetapi justru bapak mencari ketenangan. Yang punya tenang adalah Allah. Bapak mencari ketentraman, yang punya ketentraman adalah Allah. Bapak dan ibu mencari sehat, yang punya sehat adalah Allah. Bapak mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mencari, yang mempunyai kebahagiaan dunia dan akhirat hanya Allah. Kalau saja ada di antara kita yang masih mencari selain daripada Allah, ini akan mendatangkan keraguan dalam dirinya. Akan muncul sifat syak atau ragu dalam jiwanya terhadap firman-firman Allah, terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bapak-bapak dan ibu, kita tanya diri kita sendiri. Apa yang kita cari hari ini? Pasti jawabannya, saya adalah mencari ridho Allah. Tuh kalau bapak mencari ridho Allah, insya Allah, bagaimana terkecuali dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ridho Allah tidak cukup kita hanya sholat wajib saja. Harus ada sholat-sholat yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disunahkan Allah, seperti sholat tahajud. Bapak-bapak, tidak cukup sholat tahajud saja, ditambah dengan sholat syukur wudu, ditambah dengan sholat iftitahnya, tahajud, witir, kemudian juga ditambah dengan sholat fajar, kemudian ditambah juga dengan sholat rawatib subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pengabdian kepada Allah sudah barang tentu di sini tanpa pamrih. Bapak melaksanakan sholat karena Allah, melaksanakan saum karena Allah, melaksanakan zakat, infak dan sedekah karena Allah, sampai melaksanakan haji karena Allah. Hubungan tetangga dengan kita pun juga adalah karena Allah. Hubungan bapak dengan istri bapak atau istri dengan bapak juga itu adalah karena Allah. Mengapa? Karena ini akan menjadi nilai ibadat. Kalau tidak ada karena Allah, semuanya disebut amilatun nasibah. Capek kita hidup tapi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak, poin yang pertama ingin mencapai sukses adalah hanya karena Allah dalam segala-galanya. Bapak pun kerja di tempat ini hanya karena Allah. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian diakhiri dengan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Ini semuanya kerja kita akan mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan ibu, berbakti kepada bangsa dan negara. Saya yakin bapak-bapak dan ibu lebih paham lagi bagaimana berbakti kepada bangsa dan negara. Bapak dan ibu, kalau kita persiapkan untuk berbakti kepada negara, yang sekarang kami tidak tahu, pokoknya persiapkan 10 tahun yang akan datang. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh umat Islam, yaitu putra-putri bapak. Persiapkan 10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang. Mengapa? Karena berbakti kepada bangsa adalah mempersiapkan sumber-sumber manusia yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Kemudian bapak-bapak dan ibu, yang kedua, untuk mencapai sukses dunia dan akhirat, jujur dan adil. Apa yang disebut jujur? Allah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman. Artinya orang yang sudah siap untuk masuk surga. Wahai orang yang beriman. Artinya orang yang sudah siap untuk bekerja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, artinya orang yang sudah siap diuji coba Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, artinya bentengi dirimu dengan aturan-aturan Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu sekalian hidup bersama orang-orang yang shiddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Hadirin sidang Jumat, hadirin rahimakumullah, yang namanya jujur terhadap diri sendiri ini pun juga berat. Kadang-kadang kita ya, untuk jujur kepada diri kita kadang-kadang, masya Allah, ya, adil kepada diri kita pun barangkali kita jarang. Salah satu contoh, kalau kita mengukur diri, sudah seberapa ayat Al-Quran yang kita hafal, itu pasti kita akan menjawab, oh iya, saya belum ketalar surat Yasin. Jujur kita, insya Allah kita akan menghafalnya. Kalau saja kita dikaitkan kejujuran itu dengan kehidupan antara keluarga kita, kita jujur terhadap istri kita, kita jujur terhadap putra-putri kita, yang paling pokok jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga bapak-bapak dan ibu sungguh sangat sulit. Tetapi kalau kita memulai kejujuran ini dengan diri kita sendiri dan kita mempunyai niat benar untuk berbuat jujur, insyaallah tidak ada yang sulit di muka bumi ini. Salah satu contoh lagi, kejujuran ini bisa mendatangkan baik, benar, tepat, dan juga bisa mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Insyaallah bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah, sifat jujur ini adalah sifat yang betul-betul sangat diharapkan. Tidak memanfaatkan waktu, yang jujur itu tidak memanfaatkan jabatan, tidak memanfaatkan fasilitas dan segala macam untuk berbuat tidak adil. Tetapi yang jujur adalah memanfaatkan segala-galanya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, Yang ketiga, untuk mencapai sukses dunia dan akhirat adalah kerjasama dan kebersamaan. Bagaimana kerjasama kita? Bapak-bapak dan ibu, kalau kita bekerja, tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Semuanya pasti ada profesinya, ada profesinya. Semuanya ada bagian-bagiannya. Kulun yajri ala mustaqorin laha. Nah, semua ini bekerja terus tanpa pernah ada berhentinya, dan juga terus bekerja untuk mencapai sukses ini adalah dengan kerja sama. Antrinya yang satu dengan yang lain terus untuk mencapai sukses ini. Dan juga kebersamaan yang perlu kita bentuk di sini. Bapak dan Ibu, banyak sekali kebersamaan dan kerja sama hanya satu partai-partai belaka. Karena ada kepentingan politik, karena ada kepentingan yang lain. Ini adalah akan mendatangkan masalah pada akhirnya. Bapak dan Ibu di rumah tangga pun juga sama, ada kerjasama dan kebersamaan. Kita di daerah pun juga ada kerjasama dan kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan, kita akan hancur binasa, Pak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Hendaklah berpegang teguh kamu sekalian terhadap tali Allah, jangan bercerai-berai. Kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat, untuk mencapai sukses adalah berjuang untuk memperbaiki diri. Ini yang paling sulit. Kita menyadari bahwa kadang-kadang kita kesiangan bangun. Kadang-kadang kita kesiangan dalam menempuh sesuatu. Nah, berjuang memperbaiki diri ini sulit. Bapak dan Ibu, untuk membuat diri kita menjadi berkualitas di hadapan Allah, seperti umpamanya kita bangun jam 3 pagi, kita sudah mandi dengan air hangat, jam 3 pagi itu. Kemudian kita melaksanakan sholat syukur wudu. Kemudian kita melaksanakan sholat iftitah. Hanya fatihah saja yang dilakukan, 2 rakaat. Kemudian tahajud, kemudian witir, kemudian baca atau kita lakukan sholat fajar. Kemudian kita baca Quran, kemudian datang waktu subuh, kita laksanakan rawatib subuh. Kemudian laksanakan sholat subuh berjamaah, lantas membaca Quran bersama-sama sambil menunggu kita berangkat ke kantor. Kita sudah mendapatkan 10 nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit untuk menciptakan ini. Paling kadang-kadang kita bicara, ah ini mah sunat lah, enggak apa. Ini mah sunat lah, tidak ada masalah ditinggalkan juga. Justru bapak-bapak dan ibu, yang namanya sunnah ini adalah yang menentukan besar dan tidaknya pahala dari Allah. Sedangkan yang wajib hanya untuk menentukan selamat dari api neraka. Kita melaksanakan yang wajib saja hanya selamat dari api neraka. Tapi menentukan kualitas surganya adalah dengan sunnah-sunnah itu sendiri. Bapak melaksanakan saum, itu sudah ada jaminan. Bapak melaksanakan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, masuk surga, tapi surga yang berkualitas mana? Seperti Allah jelaskan, as-sa'ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang melaksanakan tahajud akan diberikan kedudukan yang mulia dunia ataupun akhirat. Ini yang menjadikan dalil bahwa sholat-sholat sunat itu adalah berkualitas. Kemudian Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, berjuang memperbaiki diri apalagi untuk bangsa dan negara kita. Jarang sekali orang yang sudah dinyatakan salah di pengadilan kemudian meromak merubah dirinya, kemudian bertobat kepada Allah, mengembalikan harta kekayaannya milik negara dan segala macamnya. Jarang sekali terjadi di sini. Bapak dan Ibu, kemudian yang kelima adalah iltibasu bi akhlaqil karimah, sopan santun dan kesatria. Jadi kalau kita ingin mendapat sukses adalah justru tidak merasa diri lebih dari orang lain. Semua manusia di hadapan Allah sama, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah. Dan yang paling berbeda adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa kepada Allah tidak dilihat apakah itu pimpinan, apakah itu bawahan, apakah sesama, apakah siapa. Yang jelas, siapa orang yang paling takwa di hadapan Allah, ini yang berbeda nilainya di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita sulit, Pak, untuk berbicara dengan mengatakan bahwa kita dulu manusia sama. Kadang-kadang kita berbeda. Kadang-kadang beda suku saja sudah lain. Pada Allah menciptakan manusia itu adalah sama. Tadi dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada-Ku. Bapak dan Ibu, kemudian yang keenam, yang sedikit agak repot juga adalah menyesuaikan diri dengan agama dan negara. Hidup kita mesti menyesuaikan diri dengan aturan Allah dan Rasul. Ini yang paling sulit juga, Pak. Kadang-kadang kita ya didorong, ada dorongan untuk berbuat tidak adil, dorongan untuk meninggalkan sholat sunat, kadang-kadang dorongan untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang Allah. Ini diantaranya. Nah, disinilah kita harus sering istighfar kepada Allah. Seperti bapak-bapak dengar dan bapak mungkin lihat, saya juga baca di surat kabar, PCD-PCD porno, PCD-PCD porosot nolol itu sudah mulai banyak lagi yang diproduk di Bandung sendiri. Ini adalah merupakan salah satu di antara upaya-upaya Yahudi untuk merusak generasi muda. Bapak dan Ibu sudah menyadari kita semuanya bahwa Islam itu sudah dirongrong, dihalang-halangi. Seperti orang yang lapar akan memakan hidangannya. Sampai Rasul bertanya, min kilati yauma idi ya Rasulullah. Kami termasuk kelompok yang sedikit ya Rasulullah pada saat itu. Malah Rasul mengatakan, bal antum katiruna walakinakum guthaun kagutha isail. Kalian nanti termasuk umat yang paling mayoritas, tetapi seperti buih yang ada di lautan. Bapak, Ibu bisa lihat sendiri, betulkah Islam dirongrong, dihalang-halangi umatnya? Betul. 24 jam tayangan TV, ada tayangan curi, tayangan gentayangan, kemudian tayangan uka-uka dan segala macam untuk mempelotkan akidah putra-putri kita, belum dengan tayangan-tayangan pacaran dan segala macamnya. Bapak bisa melihat, di masjid tidak diajarkan, Pak, pacaran. Di madrasah juga tidak, di sekolah juga tidak. Justru di rumah kita diajarkan cara-cara berpacaran melalui layar kaca. Inilah yang akan menjadikan putra-putri kita, kemudian juga kader-kader umat, calon-calon tokoh dunia, rusak otak dan akhlaknya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari bapak dan ibu kita ajak putra-putri kita untuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah dan Rasul. Malah kalau bisa diatur di rumah, 10 menit sebelum menghafal putra-putri kita, membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, tenangkan dulu hati dengan izazil Quran, dengan kemujicatan-kemujicatan Quran ini. Kemudian bapak-bapak, yang ketujuh adalah bersyukur dan berterima kasih. InsyaAllah, kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, kita akan mendapatkan la azidannakum, kata Allah, akan kutambah rizkinya itu. Sebab bapak-bapak, tanpa kita syukur kepada Allah, masya Allah, apa yang akan kita lakukan? Dan juga berterima kasih kepada sesama manusia. Bapak, sudah ada atasan bapak, berterima kasihlah. Atasan, sudah ada bawahan, berterima kasihlah ke bawahan. Tidak usah merasa kecil. Rasulullah SAW sering mengucapkan, jazakallahu khairan katira wahir jajak, ya Allahumma salli alaik, kepada para sahabatnya. Kan itu di bawah Rasulullah. Rasul sering mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang kecil-kecil. Dan juga para sahabat sering juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada Rasulullah dan kepada orang yang besar. Jadi sebetulnya di sini bapak-bapak, barokah hidup itu akan kelihatan apabila waqara saghirahum kabirahum, apabila yang besar sayang kepada yang kecil sangat menghargai atasannya, terjadilah kerjasama yang baik. Jadi bapak dan ibu, insyaallah kalau pemimpin kita berbakti kepada Allah, nusa dan bangsa, Kalau pemimpin kita jujur dan adil, kalau pemimpin kita bisa kerjasama dan ada kebersamaan, kalau pemimpin-pemimpin kita berjuang untuk memperbaiki diri, kalau pemimpin kita sopan, santun dan kesatria, kalau pemimpin kita mampu menyesuaikan diri dengan aturan Allah, Rasul dan agama, kemudian kalau pemimpin kita bersyukur kepada Allah, saya yakin bapak-bapak akan lebih tenang lagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, sekedar pengantar, barangkali silakan Bapak kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak sampaikan, insya Allah yang bisa kami jawab sekarang akan jawab. Dipersilakan Pak, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak, bebas saja, bukan materi yang saya sampaikan ini saja. Barangkali ada permasalahan-permasalahan, cuma yang pasti 7 perkara ini adalah insya Allah kalau kita mampu melaksanakan, terutama yang paling pokok berbakti kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, insya Allah kita akan mencapai sukses. Mangga Pak, silakan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya ulang kembali. Kemudian yang kedua, jujur dan adil, terutama jujur adil kepada diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita mencapai jujur dan adil kepada diri kita sendiri, akan jujur kepada semua pihak. Silakan, silakan. Waalaikumsalam. Kurang keras Pak, sedikit aja Pak. Oh iya. Ya, Bapak dan Ibu ada pertanyaan, yang dimaksud dengan karena Allah itu bagaimana? Yang dimaksud dengan karena Allah artinya kehidupan dan penghidupan kita mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ya, sekalipun niat kita dalam hati tidak dikeluarkan, Allah sudah lebih tahu. Umpamanya, ya jelas memang tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu dikatakan dalam hadis zuhud. Zuhud itu sebetulnya balance. Bagaimana untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini adalah sungguh sangat sulit sebetulnya Pak. Mengapa? Karena kalau kita hanya berbicara saja, tapi kalau memang kita coba, karena Allah itu akan mendapatkan yang kemudahan-kemudahan Pak. Seperti Bapak umpamanya dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Sampai di tempat ini Bapak membaca Alhamdulillah. Kemudian Bapak bekerja membaca Bismillah, selesai kerja membaca Alhamdulillah. Tidak terasa kita bekerja karena Allah. Apa yang Bapak lakukan semuanya adalah karena Allah, bukan karena pemimpin yang ada di sini. Itu sudah jelas kalau karena pemimpin adalah berbakti kepada nusa dan bangsa itu. Berbakti kepada masyarakat. Nah jadi kalau berbakti kepada Allah, manfaatkan setiap kesempatan apapun, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bekerja pun hanya mencapai ridho Allah. Umpamanya Bapak menyeberangkan nenek-nenek di jalan, Bismillahirrahmanirrahim, seberangkan aja. Jangan ditanya, Nek punya cucu yang cantik gak? Untuk istri saya yang keempat umpamanya. Itu. Sekalipun boleh Pak, punya istri yang keempat boleh bagi laki-laki. Tidak ada larangan, ya. Kecuali kalau di perusahaan melarangnya itu jangan, coba-coba. Itu. Kalau Islam membolehkan. Jadi itu Pak gambaran singkat mengenai karena Allah itu adalah segala sesuatu mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan Allah. Seperti Bapak sholat sekarang, mengikuti aturan Allah. Pertama harus menghadap ke arah kiblat. Kecuali di perjalanan itu. Di perjalanan Bapak boleh sholat menghadap kemana saja, karena di atas kendaraan. Nah, jadi mengikuti aturan Allah, ada takbiratul ihramnya, ada doa iftitahnya, ada fatihahnya, ada surat yang disunahkan, ada ruku, ada intidal, ada sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian ada kesananya ada tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Itu baru karena Allah. Tapi kalau sholatnya, niatnya, nah juga niatnya, saya sholat karena biasanya anak muda itu. Sholat itu adalah karena mendekati anak Pak Haji saja umpamanya. Karena Pak Haji jadi DKM, lantas anak laki-laki itu selalu sholat. Setelah nikah ternyata tidak mau aktif lagi di masjid. Nah ini adalah bukan karena Allah. Tapi itu dijelaskan innamal a'malu biniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu juga tergantung bagaimana niatnya. Itu. Jadi satu kali lagi bapak-bapak, karena Allah itu bukan hanya karena apa namanya tidak pamrih gitu ya. Silakan kita juga kan pamrih karena Allah itu. Apa? Karena Allah sudah menjanjikan akan memberikan surga. Seperti saja begini Pak. Bapak yang tidak berangkat haji itu syirik kepada orang ya, bukan syirik, barangkali agak sedikit hasud gitu ya, kepada orang yang berangkat haji. Wah, yang haji mah dapat surga, gitu kan. Orang yang tidak berangkat haji mendapat surga, pintunya 8. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, siapa orang yang sholat, selesai sholat, itu membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca subhanallah 33 kali, kemudian membaca tahmid, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan tahlil, itu. Rasulullah menjelaskan, dia akan mendapatkan surga thamaniyah abwabin, mendapatkan surga yang pintunya 8. Kami baca dari kitab Al-Majmu, itu satu pintu itu jarak atau besar pintu itu dari Makkah sampai ke Pakistan. Itu kami baca, satu pintunya itu. Jadi bapak-bapak dan ibu, jadi yang sholat pun akan mendapatkan surga. Jadi selesai sholat, hendaklah wirid dulu, kalau ada rawatib tambah dengan rawatib. Apalagi kalau rawatib ruhur, sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat, itu Rasul mengatakan waqad harumna 'alaihin nar, kami telah mengharamkan untuk masuk ke dalam neraka dan sudah jaminan akan mendapatkan surga. Itu kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dalam hal ini bapak-bapak ya mendapatkan surga insyaallah. Nah, kita pun juga pamrih ke sana, tapi itu karena dorongan iman dan takwa, bukan dorongan emosi. Jadi bukan dorongan emosi kita. Kan kalau dorongan emosi kita, kadang-kadang kita tidak pakai iman dan takwa, dan akhirnya kita akan hancur segala-galanya, tidak akan mendapatkan yang terbaik. Demikian, barangkali masih ada Pak pertanyaan, silakan. Bangga Pak, silakan Pak, silakan Pak. Iya. Iya, betul. Betul. Untuk menciptakan pribadi muslim seperti itu. Nah, sekarang apakah cara mencapainya itu dengan ilmu yang banyak atau dengan pembentukan akhlak, moral, mental yang baik? Nah, ini. Iya. Yeah. Tinggi ya, betul. Ya, bapak-bapak dan ibu, untuk membentuk kepribadian itu pertama adalah kita membacanya, kedua kita memahaminya, dan yang ketiga kita mengamalkan, dan yang ketiga mengevaluasi sejauh mana kita melakukannya itu sesuai enggak dengan aturan. Nah, kemudian yang kelimanya baru ada peningkatan kualitas setelah dinilai, oh ini kurang, ini kurang. Jadi ukuran-ukuran para sahabat tempo dulu, karena satu langkah kita masuk surga, sehingga orang-orang berduyun-duyun mendaftarkan diri ingin perang di jalan Allah. Sebab itu sudah jelas, meninggal adalah surga. Nah, sampai jenderal yang diturunkan pangkatnya oleh Rasul Khalid bin Walid menjadi perada kembali itu pernah ngomong, ha anada umutu kala kama amutul ba'ir, ya Allah, barangkali aku akan mati ini seperti matinya unta, kami akan mati di atas kasur, Tidak seperti mereka-mereka mati di medan laga mendapatkan bagian syuhada. Nah itu. Nah mengapa? Karena Rasulullah menawarkan surga itu betul-betul. Mengapa? Karena setelah dibaca dan telah dipahami, diyakini, akhirnya dia mau mengamalkan. Nah dalam pengamalan ini adalah dilihat sejauh mana. Yang umpamanya kita ada tolok ukurnya sampai 10. Nah sejauh mana kita mengamalkannya? Oh saya baru 5. Nah itu ditingkatkan kualitasnya, insya Allah. Nah jadi setelah ditingkatkan kualitas dan juga itu sudah menjadi pribadi kalau demikian. Jadi yang keenamnya itu bisa menjadi karakter. Jadi kalau pertama kita membaca, kedua kita memahami, ketiga kita mengamalkan, keempat kita mengevaluasi, kelima kita meningkatkan kualitas, dan yang keenamnya kita bisa menjadi karakter, menjadi kebiasaan kita melaksanakan kebaikan. Seperti contohnya Pak ya, Bapak umpamanya membuat aturan, kalau saya kesiangan sholat tahajud didenda 10.000, istri saya kalau kesiangan denda 5.000 rupiah, anak saya denda 2.000 rupiah kalau kesiangan. Kita buat aturan itu. Pertama kali memang kita bangun takut infak. Pertama kali takut infak 10.000, takut infak 5.000. Tapi setelah 3 bulan, itu sudah menjadi karakter. Bangun itu sudah terbiasa. Contoh bapak-bapak, pengalaman kami sendiri waktu di pesantren, itu Masya Allah, bangun jam 3 pagi itu, waduh sudah basah kuyuh oleh kiai di banjur. Itu pertama kali takut di banjur, bangun itu. Ya, kemudian yang kedua, masih takut di banjur. Ketiga, akhirnya sudah mencapai satu catur bulan, itu sudah terbiasa bangun. Nah, jadi akhirnya sudah menjadi karakter. Sampai sekarang, kalau saya bangun lebih dari jam 3, itu tidak bakalan bisa melaksanakan apa-apa. Bagi saya pribadi. Sebab setengah 4 saya harus berangkat ke radio. Itu tiap jam 4, setengah 4 itu harus sudah berangkat ke radio Dahliyah itu. Jadi, Masya Allah. Nah, makanya bapak-bapak, insya Allah, kalau kita sudah, pertama memang kita takut, takut didenda, takut infak, insya Allah. Kita coba di rumah Pak, silahkan. Wah, mengapa bapak-bapak tidak cukup berumah tangga hanya sholat 5 waktu, tidak. Bantulah dengan tahajud, insya Allah. Mengapa? Jaminan Allah dalam tahajud itu kan, asa ayyab asaka rabbuka maqoma mahmuda. Terutama bapak-bapak dan ibu ya, saya sangat riskan sekali dengan munculnya video-video, kaset-kaset video yang disebarluaskan oleh binatang film di Bandung ini. Ya, Masya Allah, banyak anak-anak muda yang ingin tahu akhirnya apa yang akan terjadi Pak kalau seperti itu. Ya, makanya putra-putri kita segera masukkan ke rumah. Kalau istilah saya barangkali Bapak, jangan menembak mati harimau yang sedang berlaga. Masukkan kambing ke kandangnya. Jangan menyalahkan masyarakat. Masukkan putra kita ke pangkuan kita. Didik dan arahkan supaya menjadi apa yang dicita-citakan Bapak. Menjadi waladin sholihin janullah itu. Itu Pak barangkali pembentukan. Yang kedua, kekompakan, kekerjasamaan dan kebersamaan. Salah satu contoh Pak. Kalau Bapak ingin mencoba mendidik putra putri, umpamanya ketalar cuci amah. Bapaknya menyuruhnya, ibunya juga menyuruhnya. Beritahukan kepada kakek dan neneknya, kalau ada anak saya datang ke sana, tolong suruh nalar cuci amah. Beritahukan juga kepada bibinya, kepada semuanya. Sehingga kalau anak kita datang bertamu, akan ditanya cuci amah. Ini kekompakan ini akan membuat pagar-pagar dakwah bagi anak itu, sehingga akan menjadi dorongan bagi anak untuk menghafalnya. Biasanya kita hanya di rumah saja, datang ke rumah bibi, tidur anak kita itu di rumah bibinya, tanpa pernah ditanya pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Sehingga ya keenakan kalau di rumah menjadi tidak betah karena bapaknya nyuruh nalar cuci amah, umpama nalar hadis, tapi kalau di rumah bibi merasa enak tertidur. Nah juga beritahukan kepada guru di sekolah, bahwa anak kami sedang ditalar, sedang nalar cuci amah. Beritahukan pula ke DKM masjid itu, bahwa anak kami di rumah sedang ditugasi nalar juz amal. Nah, jadi kita sudah membentuk B5 barangkali, baik anaknya, baik orang tuanya, baik lingkungannya, baik gurunya, dan baik juga ya pelajarannya. Insyaallah akan mencapai sukses. Sebab kalau tidak ada kekompakan, tidak ada kebersamaan, apapun Bapak tidak akan berhasil kita. Yakin. Jadi kalau Bapak ingin mencoba putra-putri kita itu sukses, silakanlah semua keluarga beritahukan bahwa anak saya lagi nalar hadis, baru ketalar 100 hadis, sedangkan targetnya 1000 hadis umpamanya. Insyaallah Pak bisa mencapai itu. Sebab Bapak-bapak maaf saya bukan menganggap Bapak-bapak merasa sesuatu, karena Bapak seharian kerja, jarang sekali ngontrol kepada putra-putri. Tolong Bapak tugaskan saja. Bapak beli buku yang sudah ada terjemahnya hadis-hadis. Nak, Bapak mah ieu we yeuh singkat talar ieu dina 2 tahun. Umpamanya ada buku kitab hadis 2000 hadis pemanya Bulughul Maram, talarlah 2 tahun silakan. Bapak mah lamun maot oge tenang lantaran hidup geus katalar 2000 hadis umpamanya. Saya yakin Bapak-bapak itu merupakan wasiat yang sangat berharga daripada duit sekian ratus triliun barangkali ya kalau dibandingkan dengan duit. Selama putra Bapak membaca hadis, selama itu ngalir pahalanya untuk bapaknya yang menugaskan. Ini yang dikatakan ilmun yuntafa'u bih. Bapak juga umpamanya menugaskan, tolonglah ketalar juz amma untuk anak SD, untuk anak SMP juz tabarok, untuk anak SMU juz mukodam dan sayakulu. Artinya supaya putra-putri Bapak yang di SMU itu memahami bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara. Karena surat Al-Baqarah diturunkan paling akhir dalam tatanan ekosistem politik di kota Madinah begitu. Sehingga nanti bisa tahu siapa Abu Murrah yang mendapat gelar Fir'aun. Siapa yang memecah belah umat sehingga Nabi Musa kesulitan untuk mempersatukan umat. Jadi akan membaca bagaimana sistem-sistem yang ada dalam Quran itu. Nanti akan dibandingkan di dunia ini kira-kira bagaimana. Dan putra-putri kita nanti akan mampu menempatkan diri posisinya sebagai ya kader umat, kader bangsa, sebagai calon-calon tokoh dunia di masa yang akan datang. Sebab kalau tidak berpijak dari Quran dan Sunnah, biasanya berpolitik itu keliru, Pak. Kadang-kadang teman sendiri dimakan. Kadang-kadang kena dengan haram. La yukimu rajulu rajula min majlisihi. Tidak dibenarkan seorang mengusir seseorang untuk duduk di tempat itu. Kebanyakan seperti itu. Wah, saling menjatuhkan, saling mengejek dan segala macam. Sehingga setelah dia duduk menjadi anggota DPR, itu enggak pernah ingat lagi. Malah tidak bertobat. Padahal justru kata Allah itu fasabbih bihamdi rabbik wastagfir, kan gitu. Sering ya beristighfar, minta maaf, bertobat dan segala macamnya. Jadi bapak-bapak dan ibu ya, karakter-karakter yang harus diciptakan di rumah tangga kita menghadapi 20 tahun atau 10 tahun yang akan datang, menghadapi pimpinan pemimpin, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, coba ciptakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Sebab sekarang Pak, banyak sekali sarjana-sarjana yang Masya Allah membingungkan Pak Camat, membingungkan Pak Kades, karena banyak sekali sarjana yang tidak punya keahlian. Dia sarjana tapi tidak punya keahlian, numpuk aja sekarang sarjana. Lulusan, tapi disuruh kerja saja, pokoknya suruh dagang, suruh mencangkul kalau di lemur, itu tidak mau. Padahal justru harus semakin banyak ilmu, semakin banyak mengabdi kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Orang tua mencangkul anaknya pakai gitar aja terus di pinggir jalan. Ini kan namanya bagaimana? Bapak silakan kalau suatu ketika pergi ke kampung-kampung. Bapaknya mencangkul di kebon, di sawah, sampai punggungnya seperti belut, ikan belut dikerek Pak, hidung gitu ya. Tapi ternyata anaknya Masya Allah. Nah tuh bantu Bapak. Wah, saya empan sarjana piraku kudu macul. Nah, banyak yang seperti itu. Padahal mencangkul tidak hina. Padahal membantu orang tua itu sangat mulia di hadapan Allah. Tapi ternyata banyak sekali anak-anak yang setelah jadi sarjana justru adalah membingungkan orang tuanya, membingungkan pemerintah itu sendiri. Dijadikan imam sholat, tidak bisa. Ya. Dijadikan pimpinan di ketua pemudanya juga tidak mampu. Akhirnya apa yang akan dilakukan? Nganggur dan nganggur, orang tuanya pusing-pusing. Nah makanya bapak-bapak, pembekalan putra-putri kita, lulusan SD mudah-mudahan ketalar juz amma, mudah-mudahan lulusan SMP ketalar juz tabarok, mudah-mudahan lulusan dari SMO ini jadi kumplit 4 juz Al-Quran, dan insya Allah sudah siap, kalaupun dibutuhkan di masjid-masjid, akan mengajarkan kembali kepada adik-adiknya itu. Demikian barangkali bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang muttaqin. Rabbana hablana min aswazina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Wabtah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzukna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najina minal qawmiz zalimin. Wa najina minal qawmil fasikin. Wa najina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.